Siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan hingga siap untuk pencatatan berikutnya. Secara umum, tahapan dari siklus akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi transaksi dalam tahapan siklus akuntansi. Yang kedua, analisis transaksi dalam tahapan siklus akuntansi. Yang ketiga, pencatatan transaksi pada jurnal. Yang keempat, posting buku besar. Yang kelima, penyusunan neraca saldo. Yang keenam, penyusunan jurnal penyesuaian. Yang ketujuh, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Yang kedelapan, penyusunan laporan keuangan. Yang kesembilan, tahap terakhir siklus akuntansi, penyusunan jurnal penutup. Yang ke-10, tahap opsional siklus akuntansi, penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Yang ke-11, tahap opsional siklus akuntansi, penyusunan jurnal pembalik.